di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Sesamar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru. Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari cinta yang kini ku miliki, cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir. Yeah, 'cause I am.